Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhal nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدَ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ A'adhani Allahu wa iyyakum min adhabin nar. Ma'asyiral muslimin wal muslimah, a'azzani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur menyanjung dan memuji Allah atas karunia dan taufiknya yang masih terus memberikan hidayatul Islam wal iman kepada kita, dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk cinta kepada ilmu dan cinta kepada majlis ilmu, suatu majlis yang sekian banyak barakah ada di dalamnya. Cukuplah kiranya sebagai sebuah motivasi bagi kita apa yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Al-Imam Muslim rahimahullah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatsluna kitaballah وَيَتَدَارَسُنَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَّلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةِ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةِ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةِ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهِ. Tidaklah berkumpul satu kaum di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, di Baitullah, di masjid, yang mereka membaca kitabullah dan saling mengajarkan di antara mereka, kecuali akan turun kepada mereka sakinah, ketenangan dalam kalbu-kalbu mereka, dan mereka diliputi rahmat Allah dan para malaikat mengelilingi mereka. Para malaikat tersebut mendoakan ampunan dan rahmat kepada Allah bagi setiap para penuntut ilmu agama, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan menyebutkan nama mereka, orang-orang yang hadir di majlis ilmu, satu persatu di sisi para malaikat yang dekat dengan Allah azza wa jalla. Tentu ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala, semua fadilah dari ilmu dan majlis ilmu, dikarenakan amalan ini min ajallil qurubat, Di antara bentuk pendekatan diri kepada Allah yang paling agung, maka dia membutuhkan, menuntut dan mengharuskan adanya ikhlasun niyah. Niat yang ikhlas, semata-mata mengharapkan wajah Allah, semata-mata mengharapkan ridha Allah Azza wa Jalla. Kata Imam Abdullah Ibn al-Mubarak rahimahullahu ta'ala, rubba amalin saghir, betapa banyak amalan kecil, tukabbiruhu an-niyah, dibesarkan nilainya di sisi Allah Azza wa Jalla oleh niat. Warubba amalin kabir, tetapi betapa banyak pula amalan besar, tusaghiruhu an-niyah, dikecilkan nilainya oleh niat yang terhunjam di dalam dada-dada pemiliknya. Cukuplah sebagai sebuah permisalan. Ketika Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menggambarkan inna bil madinati larijalan, sesungguhnya di Madinah itu ada orang-orang, masirtum masiran wala qata'tum wadiya, tidaklah kalian melalui jalan demi jalan, menempuh jalan demi perjalanan, dan tidaklah kalian melewati lembah demi lembah, illa wahum syarakukum fil ajr, kecuali mereka-mereka yang tertinggal di kota Madinah itu, yang tidak berangkat berperang fisabilillah, tidak berangkat untuk berjuang di jalan Allah Azza wa Jalla, jihad, namun mereka bersekutu bersama kalian dalam mendapatkan pahala di sisi Allah. Habasahumul udhru, mereka terhalang oleh udhur, atau dalam lafaz yang lain disebutkan habasahumul marad, mereka terhalang oleh sakit yang menimpa mereka. Tapi yang tertanam dalam sanubari mereka, terhunjam dalam dada-dada mereka adalah keinginan untuk berjalan bersama sahabat-sahabatnya untuk menggapai ridha Allah subhanahu wa ta'ala, berperang di jalannya. Imma mereka mendapatkan syahid, dan itulah yang mereka angan-angankan, yang mereka dambakan, yang mereka harapkan, atau mereka pulang dengan membawa ghanimah dan sebagai izzah, kemuliaan bagi Islam dan kaum muslimin. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, hendaknya kita senantiasa berupaya, memohon, berdoa, meminta kepada Allah agar Allah subhanahu wa ta'ala membantu kita untuk diikhlaskan dalam setiap amal yang kita lakukan. Kenapa kita butuh untuk selalu meminta, berdoa kepada Allah agar Allah bantu kita? Karena untuk menjadikan niat kita ikhlas dalam setiap amal perbuatan yang kita lakukan itu berat. Sangat-sangat berat. Bukan perkara gampang, bukan perkara mudah. Jangankan kita, salafun salih ridwanullahi alaihim ajma'in, mereka-mereka yang memang jauh jibal, di puncak gunung yang tinggi, sementara kita berada di lembah yang sangat dalam, dalam semua hal, ilmu, ketakwaan, iman, wara', zuhud, dan yang lainnya. Tapi sungguh, ungkapan yang muncul dari mereka para salaf adalah, majahadtu nafsi ala syai'in mujahadatuhu alal ikhlas. Aku tidak berjihad bersungguh-sungguh atas sesuatu melebihi kesungguhan untuk mencapai yang namanya ikhlas dalam amal perbuatan. Karena itu perkara berat, butuh taufik, bantuan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fi din a'azzani Allah wa iyyakum, kita akan melanjutkan pembahasan kitab Minhaj al-Firqatin Najiyah wa Ta'ifatil Mansurah karya Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu taala. Kita akan masuk bab mafasidu asy-syirki wa adraruhu, kerusakan dan bahaya-bahaya syirik. Inna lisyirki mafasid wa adraran katsirah, sesungguhnya syirik itu memiliki kerusakan dan bahaya-bahaya yang banyak, baik itu dalam kehidupan pribadi ataupun dalam kehidupan masyarakat secara umum. Yang pertama adalah asyirku muhanatul lil insaniyah, syirik itu kehinaan bagi kemanusiaan, kehinaan bagi manusia. Maka sungguh barakallahu fikum, syirik adalah kehinaan bagi kehormatan manusia serta keruntuhan bagi derajat dan kedudukannya. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Allah Subhanahu wa taala telah memuliakannya, mengajarkan kepadanya nama segala sesuatu, dan Allah tundukkan apa yang ada di langit dan di bumi seluruhnya untuk manusia. Dan Allahu Azza wa Jalla ja'ala lahu as-siyadah, menjadikan untuknya kepemimpinan. Ala kulli ma fi hadzal kaun, atas semua yang ada di muka bumi ini, untuk mengaturnya, untuk memanfaatkannya. Allah muliakan manusia. Akan tetapi barakallahu fikum, sungguh manusia jahila qadra nafsih, tapi ternyata dia jahil terhadap kadar dirinya dari berbagai macam keutamaan-keutamaan yang sudah kita sebutkan tadi. Tapi ia jahil terhadap kadar dirinya, yang ternyata kemudian ja'ala ba'da anasiri hadal kaun ilahan, dia menjadikan sebagian unsur-unsur yang ada di dunia ini sebagai ilah, sebagai Tuhan yang ia sembah. Ia tunduk dan menghinakan diri kepadanya. Padahal barakallahu fikum, Allah telah menjadikan bagi dia asyadah, kepemimpinan, pengaturan untuk menundukkan dan mengatur semua yang ada di muka bumi ini. Tetapi yang ada adalah ja'ala ba'da anasiri hadzal kaun ilahan ma'budan, dia menjadikan sebagian unsur-unsur yang ada di dunia ini sebagai ilah, sebagai Tuhan yang ia sembah. Ia tunduk dan menghinakan diri kepadanya. Oleh karena itu, ayyu ihanatin lil insan, kehinaan yang manakah bagi manusia yang lebih banyak dibandingkan apa yang dilihat dan disaksikan sampai hari ini, kata Syekh. Mi'atul malayin, ratusan juta manusia, fil Hindi, di India, ya'budun al-baqar, yang mereka menyembah sapi. Allati khalaqaha Allahu lil insan, yang Allah Subhanahu wa taala pada hakikatnya menciptakan sapi untuk manusia. Naam. Litakhdumahu wa hiya sahihah, untuk membantunya ketika sapi itu dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat. Sapi sebagiannya bisa untuk dipakai membajak sawah. Membajak sawah, sapi apa kerbau? Ada juga sapi. Naam. Membajak. Barakallahu fikum. Sekian banyak fawaid, manfaat. Wa ya'kuluha wa hiya dhabihah, dan ia memakan sapi itu ketika sudah disembelih. Naam. Sapi. Thumma tara ba'dal muslimin ya'kufuna ala kuburil mauta. Barakallahu fikum. Kehinaan luar biasa. Kehinaan. Makhluk binatang yang ia bisa memakannya kalau disembelih. Ia menjadikannya sebagai alat untuk membajak. Barakallahu fikum. Tapi ternyata mereka tunduk dan merendahkan diri kepadanya. Ini kehinaan. Ya. Bagi sifat kemanusiaan dia yang sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah melebihkan dia atas yang lain. Sebagaimana banyak kaum muslimin beberapa tahun yang lalu sebelum ia atau sebelum si dia meninggal yang menghinakan dirinya kepada Kiai Slamet. Ana pikir dulu ini manusia dinamakan kiai. Ternyata setelah meninggal baru tahu kalau ternyata dia adalah seekor apa? Sapi. Sapi apa kerbau? Hah? Kerbau apa sapi? Jangan kayak anak TA antum. Tergantung yang belakangnya. Kerbau ya? Betul kerbau. Hah? Di Solo. Naam. Kalau tempatnya iya. Sekarang sapi apa kerbau? Kerbau. Kiai Slamet. Apa yang terjadi? Sampai kotorannya manusia berebutan untuk mencari barokahnya. Wal'iyadzubillah. Ayyu ihanatin min hadha. Kehinaan yang mana yang lebih parah dibandingkan ini? Naam. Binatang barakallahu fikum. Padahal bisa. Kalau mau dia sendiri melempar dia dengan kotoran. Tapi demikianlah manusia. Akal ini terbalik. Naam. Ikhwan fi din azakumullah. Lalu kata Syekh menyatakan. Thumma. Tara ba'dal muslimina ya'kufuna ala kuburil mauta. Engkau melihat sebagian muslimin yang mereka i'tikaf tinggal beberapa waktu di kuburan orang-orang yang telah meninggal. Wa yas'alunahum hajatihim. Meminta kepada mereka hajat-hajat kebutuhannya. Naam. Padahal. Wahum abidum misluhum. Padahal mereka yang ada di dalam kuburan itu hamba Allah seperti mereka. La yamlikuna li anfusihim darran wala naf'a. Yang tidak memiliki kemampuan, kesanggupan terhadap dirinya, baik itu mudarat ataupun manfaat. Menolak mudarat ataupun memberi manfaat. Al-Husain dicontohkan oleh beliau radhiyallahu ta'ala anhu tidak sanggup untuk mencegah dari dirinya al-qatl, pembunuhan. Ketika beliau dibunuh di Karbala. Naam. Ketika beliau tanya tempat apa ini? Mereka menyatakan Karbala. Lantas beliau menyatakan karbun wabala. Ini musibah dan malapetaka. Bencana dan malapetaka. Nah, sesuai dengan namanya Karbala, karbun wabala. Di tempat itulah beliau terbunuh. Oleh kaum yang mereka mengklaim mahabbah li ahlil bait, kecintaan kepada Ahlul Bait dari kalangan kaum Syiah. Kecintaan seperti apa yang mereka gembar-gemborkan, dengung-dengungkan ketika 19 Ahlul Bait mereka bantai di tempat itu, termasuk Al-Husain bin Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala an. Dusta kalian, dusta. Fasyahid barakallahu fikum, Al-Husain yang selalu mereka panggil-panggil namanya. Naam, dalam doa-doa mereka, ya Husain, ya Husain, ya Husain. Lam yastati' an yamna'a an nafsihi al-qatl. Beliau sendiri tidak sanggup mencegah dari dirinya pembunuhan yang menimpa beliau radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Lalu bagaimana mungkin dia akan mencegah min ghairihi al-bala, dari selainnya bencana, musibah dan malapetaka, dan memberikan manfaat kepada mereka dalam kondisi barakallahu fikum, di saat beliau hidup tidak sanggup mencegah mudarat atas dirinya, lalu bagaimana tatkala dia sudah meninggal akan bisa memberi manfaat kepada orang lain dan menolak bala dari mereka? Cerdaslah. Jadilah orang-orang yang berakal. Al-amwat, orang-orang yang telah meninggal, yang ada justru mereka butuh kepada doanya orang-orang yang masih hidup. Butuh kepada doa-doa mereka. Maka, فَنَحْنُ نَدْعُوا لَهُمْ, kita mendoakan mereka dan tidak berdoa kepada mereka dari selain Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walladzina yad'una min dunillah la yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun. Amwatun ghairu ahya' wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun." Dan orang-orang yang mereka seru dari selain Allah itu tidak menciptakan sesuatu pun, dan mereka dicipta oleh Allah. Orang-orang yang telah meninggal bukan orang-orang yang hidup, dan mereka tidak menyadari bahwa mereka akan dibangkitkan oleh Allah. Wa qala ta'ala, wa man yushrik billah فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ. Siapa yang berbuat kesyirikan kepada Allah, maka seakan-akan dia jatuh dari langit, lalu ia disambar oleh burung atau diterbangkan oleh angin ke tempat yang jauh. Surah Al-Hajj. Kemudian yang kedua dari mafasid wa adraru asyirik, kerusakan dan bahaya syirik, bahwa asyirku wikrul khurafati wal abatil. Syirik itu sarangnya khurafat dan kebatilan. Kenapa dikatakan sebagai sarangnya khurafat dan kebatilan? لِأَنَّ الَّذِي يَعْتَقِدُ بِوُجُودِ مُؤَثِّرْ غَيْرِ اللَّهِ. Karena seorang yang meyakini adanya yang memberikan pengaruh dari selain Allah di alam semesta ini, baik itu bintang yang dia anggap memiliki pengaruh, naam, sehingga dia sering mengaitkan antara kejadian yang terjadi di bumi dengan pergerakan bintang-bintang. Kalau di suatu fajar bintang sangat dekat dengan bulan, dia menyatakan ini ada orang yang kawin lari. Padahal setiap fajar bintang itu selalu berdekatan. Iya. Atau barakallahu fikum, yang dia katakan untuk meramalkan sesuatu, kamu lahirnya apa? Bintang apa? Saya bintang Scorpio. Oh iya. Kamu pasti akan menjadi orang besar suatu saat nanti. suatu saat nanti. Maka sekarang giatlah bekerja, jangan malas-malasan. Naam. Itu betul di satu sisi. Kalau mau menjadi orang besar ya giat bekerja. Tapi masalahnya dia kaitkan dengan bintang Scorpio. Ini yang salah. Barakallahu fikum. Mungkin saja itu sebuah kalimat motivasi. Ingin menjadi orang besar? Naam. Giat bekerja. Misalnya dalam urusan dunia ini. Hakada. Fabarakallahu fikum. Awil jin, awil asbah, atau dia meyakini ada yang bisa memberikan pengaruh di alam ini, baik itu jin, manusia, ataupun roh-roh dan yang lainnya. Bahkan burung pun dijadikan sebagai tanda. Bahkan bukan sekedar tanda. Dianggap memiliki pengaruh. Na'am barakallahu fikum. Khurafat. Dia telah menjadikan akalnya itu siap untuk menerima semua bentuk khurafat. Orang kalau seperti itu hidupnya tidak tenang. Mau keluar rumah, tiba-tiba ada burung terbang ke kiri. Aduh sial, tidak jadi pergi. Sudah merenung sendiri berjam-jam. Ini mau berangkat ke toko ini, mau jualan. Keluar lagi di depan rumah, ada orang gila. Gak jadi lagi. Kamu kapan kerjanya? Orang sudah dapat faedah banyak, enti orang masih mikirin macam-macam. Naam, sudah tinggal waktu sore. Ah ini sore ramai ini. Mau keluar ada orang minta-minta. Aduh, belum dapat untung sudah mau diminta. Sial ini. Hidupnya tidak tenang. Fabarakallahu fikum. Orang yang seperti ini, dia telah menyiapkan dirinya menerima semua bentuk khurafat, wa tasdiqu kulli dajjalin, membenarkan setiap pendusta. Maka, wabihada dengan itu, yurawiju fil mujtama asyirik. Maka akan laris di masyarakat itu kesyirikan. Bida'atul kahanah wal arrafin, barang dagangannya, barang dagangannya para dukun dan para normal serta para tukang sihir dan ahli nujum akan semakin laris. Karena memang selalu dipromosikan di mana-mana, media cetak, media elektronik. Na'am barakallahu fikum. Bahkan tiap hari juga, meskipun kita tidak sengaja berlangganan, di HP itu ada saja masuk. Naam. Berbagai macam bentuk khurafat-khurafat. Maka kesyirikan itu adalah sarangnya khurafat. Sarangnya khurafat. Wallahul musta'an. Kemudian yang ketiga, asyirku zulmun azimun. Syirik itu kezaliman yang besar. Kezaliman terhadap hakikat. Li'anna a'zamal haqa'i, karena hakikat yang paling besar adalah la ilaha illallah. Wala rabba ghairihi, tidak ada rab selain Allah. Wala hukma siwahu, tidak ada hukum dari selainnya. Akan tetapi seorang musyrik, dia telah menjadikan selain Allah sebagai Tuhan. Dan dia telah mencari yang lainnya sebagai hakim yang ia berhukum terhadapnya. Sebagaimana pula barakallahu fikum, syirik itu kezaliman kepada Allah Azza wa Jalla. Karena dia melanggar hak-hak Allah. Wa zulmun li nafsih, juga kezaliman atas dirinya sendiri. Kenapa? Li annal musyrik ja'ala nafsahu abdan li makhluqin mithlih. Karena dia, orang musyrik itu, telah menjadikan dirinya sebagai budak, sebagai hamba kepada makhluk yang semisal dengan dia. Memperhambakan diri kepada orang yang dia anggap wali. Naam, dia anggap punya keramat. Sama-sama manusia. Sama-sama makan nasi. Sama-sama juga makan singkong. Nah, sama-sama makhluk. Audunahu, atau mungkin bahkan lebih rendah daripada dia. Manusia, mungkin yang derajatnya bahkan lebih rendah dari dia. Atau yang lebih parah lagi seperti tadi, Kiai Selamet. Kezaliman atas dirinya. Bagaimana mungkin Anda menghinakan diri Anda di hadapan seekor kerbau? Wal'iyadzubillah. Allahu Azza wa Jalla telah menciptakan dia sebagai orang merdeka. Ternyata dia memperbudak dan menghambakan dirinya kepada yang lain. Sebagaimana pula, asyirku zulmun lil ghair. Kezaliman pula atas orang lain. Bagaimana bentuk kezalimannya? Tatkala dia memberikan kepada orang itu hak yang tidak ia miliki. Dia tidak punya hak rububiyah, maka tidak boleh punya hak uluhiyah. Dia tidak punya hak uluhiyah karena dia sama sekali tidak punya hak rububiyah. Maka itu kezaliman kepada orang tersebut. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian yang berikutnya, poin yang keempat dari mafasid wa adrar asyirik. Asyirku masdarul makhawif wal awam. Syirik itu sumber ketakutan dan was-was. Karena seorang yang akalnya menerima khurafat dan membenarkan berbagai macam kebatilan-kebatilan, dia akan selalu berada dalam ketakutan min jihatin syatta, dari berbagai sisi. Kenapa? Li'annahu i'tamada ala iddatin alihah. Karena dia bersandar, bergantung kepada sekian banyak model Tuhan-Tuhan. Yang semuanya yang dipertuhankan itu lemah untuk memberi manfaat, lemah untuk menolak mudarat dari dirinya. Oleh karena itu, yantashiru fi jawi syirik. Tersebar pada musim kesyirikan. At-tasya'um, anggapan sial. War-ru'ub min ghairi sababin zahir. Dan takut tanpa ada sebab yang jelas. Takut. Naam. Ada burung gagak terbang di atas rumah. Ketakutan. Kira-kira siapa di antara anggota keluarga kita ini di rumah ini akan meninggal? Kenapa? Itu ada burung gagak terbang di atas rumah. Ini keyakinannya ahlul jahiliyah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mereka meyakini kalau ada burung gagak terbang sebagai tanda ada orang meninggal atau akan ada orang yang meninggal di sebuah rumah. Tapi masih terus dipelihara sampai zaman ini. Keyakinan-keyakinan seperti ini. Maka syirik itu masdarul makhawif. Sumber ketakutan. Nah. Kalau seorang muwahid. Ada terbang burung gagak. Sudah tidak ada urusan. Mau burung gagak apalagi burung hantu. Itu cuma namanya saja. Burung hantu. Ya. Tidak ada apa-apa. Barakallahu fikum. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, sanulqi fi qulubil ladhina kafaru ru'ba bima asyraku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa ma'wahumun nar wa bi'sa maswa zalimin. akan kami lemparkan ke dalam hati orang-orang kafir rasa takut disebabkan apa yang mereka persekutukan kepada Allah yang Allah tidak menurunkan hujjah atasnya, dan tempat kembali mereka adalah neraka, dan ia sejelek-jelek tempat kembali bagi orang-orang yang zalim. Yang berikutnya, yang kelima, Isya jam berapa? Ya? 25. 28. Taib. Yang kelima adalah bahwa syirik itu akan membatalkan amalan yang bermanfaat, menghalangi orang dari amalan yang bermanfaat, akan mencegah. Kenapa? Karena kesyirikan itu mengajarkan pengikutnya untuk bersandar kepada al-wusata wasyufa'a, kepada perantara-perantara dan pemberi syafaat. Naam. Mereka akan bergantung kepada para pemberi syafaat. Akhirnya ketergantungan dan keterkaitan hati mereka kepada asy-syufa'a wal wusata tadi, pemberi syafaat tadi, yatrukunal amal salih. Mereka meninggalkan amal saleh. Mereka melakukan perbuatan dosa sambil punya keyakinan bahwa mereka itu akan memberi syafaat untuk kami di sisi Allah. Yang seperti ini, itu keyakinan ahlul jahiliyah sebelum Islam. Naam. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla katakan, وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ. Sebagaimana pula, barakallahu fikum, kaum Nasrani yang mereka melakukan berbagai macam kemungkaran-kemungkaran sambil meyakini bahwa Al-Masih sudah menebus dosa-dosa manusia tatkala ia disalib. Iya. Keyakinan orang Nasrani apa? Bahwa dengan disalibnya Nabiullah Isa itu sebagai tebusan bagi dosa-dosa manusia. Betul? Iya. Apa ana salah? Hah? Begitu keyakinan mereka. Naam. Lah, sebagaimana pula sebagian muslimin meninggalkan kewajiban melakukan berbagai macam al-muharramat, keharaman-keharaman, dan bersandar kepada syafaat Rasulullah agar mereka masuk jannah. Padahal Rasulullah itu menyatakan kepada orang-orang dekatnya, ya, ya ma'syara Quraisy, ishtaru anfusakum minallah, la ughni ankum minallahi syai'a. Wahai masyarakat Quraisy, tebus diri kalian dari azab Allah. Aku tidak sanggup untuk menolong kalian sedikit pun dari azab Allah. Naam. Ya Bani Al-Abbas, ishtaru anfusakum, la ughni ankum minallahi syai'a. Wahai Bani Al-Abbas, tebus diri-diri kalian. Wa ya Abbas Ibn Abdul Muttalib, wahai Abbas bin Abdul Muttalib, la ughni anka minallahi syai'a, aku tidak bisa menolongmu sedikit pun dari azab Allah. Wa ya Safiyyah ammat Rasulillah, la ughni anki minallahi syai'a, wahai Safiyyah bibi Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku tidak bisa menolongmu sedikit pun dari azab Allah. Wa ya Fatimah binta Muhammadin, dan wahai Fatimah putri kandung Muhammad, salini min mali ma syi'ti, la ughni anki minallahi syai'a, mintalah kepadaku dari hartaku yang kamu inginkan, minta apa saja, tapi aku tidak sanggup untuk menolongmu sedikit pun dari azab Allah. menggunakan kalimat syai'a nakirah yang menunjukkan umum, sedikit pun Nabi tidak bisa. Ini orang-orang paling terdekat dengan Rasul. Lalu bagaimana dengan mereka-mereka yang tidak punya jalur kekerabatan dengan Nabi, yang mereka yartakibunal muharramat, melakukan perbuatan-perbuatan haram, wa yatrukunal wajibat, meninggalkan perkara-perkara wajib, lantas bersandar kepada syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Fahadha ma yanbaghi. Ini tidak sepatutnya terjadi. Ingin syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam, jadilah hamba yang menjalankan syariat dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Tersisa sedikit pembahasan di bab ini karena waktunya sudah sampai. Naktafi bihada. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.